Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam ini, malam Jumat, malam hari yang paling mulia di dalam sepekan. Bahkan para ulama mengatakan Aidul Muslimin fi kulli usbu', hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya. Pada tanggal 8 Jumadah Tsaniyah 1437 Hijriah, kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama untuk mengkaji beberapa ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami dari keturunan dan istri-istri kami yang sejuk dipandang mata, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya sangat sungkan untuk berbicara di hadapan Bapak Dubes kita, karena beliau kakak kelas saya di Pondok Modern Gontor Darussalam, dan kami diajari di Pondok Darussalam Gontor untuk sangat menghormati para senior. Jadi kalau bisa diganti, ganti aja sekarang. Biar Pak Mustafa yang berbicara di sini, saya sebagai pendengar. Tetapi karena sudah terjadwalkan, ya kita mencoba untuk mengkaji bersama-sama beberapa ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah mendidik anak bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari tema tersirat bahwa mendidik anak, kita inginkan bagaimana mendidik anak tersebut mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari tema ini mungkin timbul sebuah pertanyaan, kenapa yang menjadi acuan adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawabannya, karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan yang paling baik dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Itu harus kita pahami baik-baik, bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan yang paling baik dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Aspek kehidupan manusia, sisi akidah, sisi ibadah praktis, sisi muamalah, hubungan sosial, dan sisi tingkah laku, semuanya dicontohkan dengan baik dan sangat sempurna oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau manusia, berjalan, makan, minum, bergaul dengan keluarga sebagaimana layaknya manusia biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahf ayat terakhir, "Qul innama ana basyarum mislukum." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Cuma bedanya beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan dalam segala aspek kehidupan manusia, yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah nampak bagi kalian di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Kenapa telah nampak di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik? Artinya, kenapa sih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah bagi kita? Ada apa di dalam diri beliau sehingga beliau adalah manusia yang pantas untuk dijadikan sebagai suri tauladan? Ini pertanyaan dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa ada seorang yang bernama Sa'ad ibn Hisham ibn Amir rahimahullahu ta'ala bertanya kepada Aisyah, "Ya ummul mu'minin, akhbirni bi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai ibunya orang beriman, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, beritahukan kepadaku tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab dengan sebuah ayat, yaitu kata Aisyah, "Kana khuluquhul Qur'an. Ama taqra al-Qur'ana qaul Allah 'azza wa jalla wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Apakah engkau belum membaca Al-Qur'an yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin 'adzim? Nah, di sini perhatikan, wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'ala. Lam di situ adalah lamut taukid, lam penekanan. Ala artinya adalah di atas, akhlak yang mulia. Para ulama tafsir menjelaskan kenapa Allah menyebutkan firman-Nya seperti ini, sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang mulia. Bukan Allah menyebutkan engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang mulia, enggak disebutkan mempunyai, tetapi di atas akhlak mulia. Salah satu tafsirannya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam kenapa bisa dijadikan sebagai suri tauladan? Karena beliau tidak lepas akhlaknya dalam setiap aspek kehidupannya. Sangat mempunyai kemuliaan. Baik dalam akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku. Yang kita pelajari pada kesempatan kali ini berkaitan dengan muamalah. Dan ini juga menunjukkan kemuliaan Islam. Yang dengan mengetahui kemuliaan Islam, kita semakin benar-benar mantap dengan keislaman kita. Demi Allah Pak, di zaman yang begitu canggih, begitu mudah seseorang mengakses informasi, tetapi akhirnya kita mendapatkan sisi negatifnya. Salah satu sisi negatifnya adalah semua orang bisa menulis dan semua orang bisa membaca apa yang ditulis. Sampai penghina Allah, penghina agama Allah, penghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghina agama Islam, itu semua bisa menulis dan menyebar tulisannya dan semua bisa membaca. Ini sisi negatif dari mudahnya akses informasi bagi seseorang. Meskipun di sana banyak sekali sisi positifnya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Islam, ketika kita mengetahui Islam bukan hanya mengatur urusan akidah, bukan hanya mengatur urusan ibadah praktis, bagaimana seorang hamba menghambakan dirinya kepada Allah, tetapi juga mengatur muamalah. Di antaranya yang kita bicarakan malam ini, mendidik anak, hubungan sosial antara seorang orang tua dengan anaknya, antara suami dengan istrinya, itu diatur dengan begitu rapi, sempurna, dengan makna kesempurnaan yang benar-benar oleh Islam. Sampai Islam mengatur tentang tingkah laku. Makanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ketika diejek oleh kaum Yahudi dan Nasrani dengan perkataan mereka, "Allamaka nabiyyuka kulla syai'in?" Wahai Salman, masa nabimu mengajarkan segala sesuatu? Maka kata Salman, "Na'am, iya. Betul. Allamana nabiyuna kulla syai'in hatta al-khira'ah." Artinya, Nabi kita mengajarkan segala sesuatu sampai adab buang air kecil, buang air besar. diajarkan. Ini keindahan Islam yang kita harus gali terus sehingga benar-benar mantap Islam kita sampai kita diwafatkan oleh Allah. Sebagaimana yang saya singgung tadi, di zaman yang begitu mudah orang mengakses informasi, salah satu sisi negatifnya adalah dia akhirnya susah menyaring mana yang benar, mana yang salah. Dan itu termasuk syubhat dalam agama. Yang akhirnya seseorang, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, badiru bil a'mal fitanan qati'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Bersegeralah kalian beramal sebelum datang hal-hal yang genting, samar-samar, sampai saking samar-samarnya digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti lipatan-lipatan pada malam gelap gulita. Tidak kelihatan orang melipat sesuatu. Akhirnya karena tidak kelihatan, akhirnya seseorang di pagi hari beriman, sore hari kafir. Sore hari beriman, pagi hari kafir. Kenapa? Karena menjual agamanya demi kepentingan dunia. Ya. Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Bapak Dubes kita, pernah ada kawan satu almamater kita di Suriah, di Damaskus sebagai Dubes. Saya tanya, bagaimana keadaan di sana? Ya hancur. Ya tidak ada kestabilitasan keamanan nasional. Salah satunya kata beliau, hubbud dunia. Itu benar. Ya, kehancuran yang terjadi sekarang salah satu penyebabnya adalah hubbud dunia, kecintaan terhadap dunia. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari, perhatikan, mengenal keindahan Islam itu penting untuk iman kita sampai akhir hayat. Karena kita dituntut oleh Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan. Nah, sekarang kita tadi sebuah tema, prolog dari tema kita, mendidik anak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kenapa yang dijadikan acuan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya sudah kita dapati. Karena beliau memang pantas untuk dijadikan rasul, dijadikan suri tauladan, karena akhlak beliau selalu di atas kebenaran. Berdasarkan firman tadi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ma'arij. Baik. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada tema kajian kita. Jadi inti kajian ini adalah sebenarnya kita ingin mempelajari bagaimana sih Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik anaknya. Bagaimana Rasulullah SAW mendidik anak-anak di masa beliau hidup? Bagaimana ajaran-ajaran beliau tentang pendidikan anak? Maka sebelum itu kita masuk, kita ingin membahas beberapa pendahuluan tentang anak. Yang pertama, jika Anda sebagai orang tua, suami istri dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak, maka ketahuilah bahwa anak itu nikmat dari Allah yang patut disyukuri. Dalam hadis riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna auladakum hibatullahi lakum." Sesungguhnya anak kalian adalah karunia Allah bagi kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membaca ayat di dalam Al-Qur'an, "Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukura aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqiman." Artinya dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya anugerah anak, semuanya perempuan. Semuanya anak perempuan. Dan Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya semuanya anak laki-laki. Seperti saya, Pak. Jadi saya itu 5 bersaudara, Pandawa 5. Semuanya laki-laki. Saya anak pertama, adik kedua, adik ketiga. Laki-laki semua. Ini berdekatan. Bedanya cuma ini 1 tahun, 1 tahun setengah. Setelah 10 tahun, mungkin bapak ibu saya dipanas-panasin orang, ayo bikin lagi. Ya mungkin dapat anak perempuan. Setelah 10 tahun kita sudah besar semua, ibu saya hamil. keluar perempuan, laki-laki lagi. Laki-laki lagi. Lalu setelah itu, dipanas-panasin lagi. Ayo, bikin lagi. Mungkin terakhir Allah kasih perempuan, ternyata keluar laki-laki lagi. 5 kali, 5-5-nya laki-laki. Ya. Maka, lihat Rasulullah SAW. Semuanya perempuan yang hidup dari anak-anak beliau perempuan. Fatimah, Ummu Kalsum, Ruqayyah. Ya. Semuanya perempuan. Yang laki-laki pernah mempunyai tapi cuma sampai umur 16 bulan kemudian meninggal. Namanya Ibrahim. Radhiyallahu anhu arda. Maka, itu adalah anugerah Allah yang patut disyukuri. Atau, yaj'alu man yasha'u aqiman. Atau Allah menjadikan bagi siapa yang dikehendakinya dalam keadaan mandul. Belum mempunyai anak. Ini semua, kalau kita pelajari poin pertama ini, bahwa anak adalah anugerah dari Allah yang patut disyukuri. Fungsinya apa? Nah, ini yang ingin saya tuju. Ketika Anda atau kita meyakini anak adalah nikmat, anugerah dari Allah yang patut disyukuri, maka salah satu fungsinya adalah seseorang ketika melihat anak, meskipun mungkin sulit mendidiknya, kok suka ngeyel, kok sudah diberitahu berkali-kali, kok tidak mau taat, meskipun demikian dia tetap ikhlas mengharap pahala dari Allah dalam mendidik anaknya. Ini poin penting. Ketika Anda meyakini anak itu adalah nikmat anugerah dari Allah yang patut disyukuri, maka akan berpengaruh ketika kita mendidiknya. Kita tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah merasa berat, tidak akan pernah merasa disusahkan oleh anak. Kenapa? Karena kita ikhlas dalam mendidiknya. Ada sebagian orang tua kalau dapat anak, misalkan istrinya hamil lagi, dia curhat ke ustadznya, "Ustaz, bobo lagi Ustaz." Ya. Bukan malah alhamdulillah bersyukur, tetapi malah, "Aduh Ustaz, bolong lagi dia. Telat lagi haidnya." Ini persis seperti kelakuan orang-orang kafir Quraisy. Lihat Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 58-59. Terutama apabila mendapatkan anak perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Jika diberitakan kepada salah seorang dari mereka bahwa mereka mendapatkan anak perempuan, maka wajahnya langsung menghitam dan mereka murka. Yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hun am yadusuhu fitrah ala sa'a ma yahkumun. Mereka sembunyi dari kaumnya. Kenapa? Malu mendapat anak, terutama anak perempuan. Nah, maka bapak ibu, apabila seorang orang tua mendapati anak, kemudian dia merasa berat, ya, maka pada saat itu berpengaruh dia mengikuti orang-orang kafir Quraisy. Kemudian berpengaruh pada kehidupan dia sehari-hari. Nanti dia akan susah mendidik anaknya ketika anaknya tidak mau taat kepada dia. Dia sering menggerutu tentang anaknya. Dasar anak ini begini, dasar anak ini begini. Kenapa? Karena dari awalnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi penting sekali poin pertama ini. Yakini baik-baik bahwa anak itu adalah anugerah, nikmat Allah yang patut disyukuri. Fungsinya apa? Kalau kita mendidik anak nantinya, kita akan ikhlas. Murni berharap pahala dari Allah. Orang kalau ikhlas, dia tidak akan mudah goyah. Saya perhatikan ini, Pak. Orang kalau ikhlas, dia tidak akan mudah goyah. Tetap istiqamah. Saya beri contoh sekarang. Saya pernah nanya kepada beberapa PNS ataupun PNS yang sudah nonaktif. Siapa pensiunan PNS? Kata saya dalam kajian. Saya Ustaz, berapa kerja? Berapa tahun kerja? 35 tahun. Ada yang jawab 38 tahun. Masuk kerja jam berapa, Pak? Jam 8. Pulang kerja jam berapa? Jam 4 sore. Jam 8 pagi, jam 4 sore pulang. Saya katakan kepada Bapak itu, "Pak, kalau video kehidupan Bapak diputar, itu kita melihatnya akan bosan sekali. Jam 8 masuk, jam 4 pulang. 8 masuk, gitu. 38 tahun. 38 tahun. Itu membosankan sekali filmnya. Coba, kenapa istiqomah? Kenapa baca Quran enggak istiqomah? Kenapa sholat berjamaah di masjid tidak istiqomah? Salah satu sebabnya tahu Pak, PNS itu ikhlas. Ikhlas untuk apa? Gaji per satu tak, per tanggal satu. Gaji. Ikhlas, betul itu. Makanya orang kalau ikhlas dia istiqomah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, begitulah orang kalau ikhlas dalam mendidik anaknya, dia akan istiqomah, tidak mudah menggerutu, dan apalagi nanti akan saya sebutkan di sini kesalahan dan kekeliruan orang tua. Apalagi orang tua yang lisannya kadang-kadang sering sekali mengumpat anaknya. Misalkan ya, anaknya susah untuk diajari, entah itu ilmu Al-Qur'an, ilmu agama atau ilmu umum. Karena dia tidak ikhlas dari awalnya, tidak bersyukur itu nikmat Allah, akhirnya dia sering menggerutu. Dasar anak bodoh banget sih ente. Itu Pak, nanti bodoh sampai tua. Akibat siapa? Doa orang tuanya. Ini bahayanya. Akibat doa orang tuanya. Semuanya berputar kepada yang tadi. Pertama, bahwa orang tua harus meyakini baik-baik. Anak itu adalah anugerah dari Allah yang patut disyukuri. Kalau sudah bersyukur, maka tatkala dia mendidik anaknya, dia akan ikhlas. Kalau dia ikhlas, dia tidak punah. Dia tidak mudah untuk putus asa, menggerutu dalam pendidikan anaknya. Sebejat apapun anaknya. Lihat Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh sudah mengetahui anaknya tidak mau beriman. Sang anak menyombongkan diri. Nabi Nuh masih mengatakan, irkam ma'ana. Wahai anakku Kan'an, ayo naik ke kapal. Sang anak dengan ngeyelnya mengatakan, sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma. Wahai bapakku, aku akan naik ke atas gunung yang akan bisa menyelamatkanku dari air bah ini. Belum selesai Nabi Nuh, ya sudah itu urusanmu. Enggak. Nabi Nuh mengatakan apa? Kepada anaknya, la asimal yawma min amrillah. Wahai anakku, jangan berpikiran seperti itu. Tidak ada yang selamat hari ini dari perkara Allah. Lihat di Nabi Nuh tidak pernah bosan. Tidak pernah merasa berat dengan anaknya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Kapan timbul perasaan itu di dalam hati seorang orang tua? Ketika pertama kali dia dapat anak, istrinya telat haidnya, dia langsung mengatakan alhamdulillah. Ada orang Pak, jujur saja, ada orang tua yang ketika istrinya telat haidnya dinyatakan positif hamil, ya Ustaz, bolong lagi Ustaz. Ada orang seperti itu. Itu persis kelakuan siapa? Kelakuan orang-orang kafir Quraisy. Bapak Ibu saudara-saudara, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, anak adalah amanah. Anak adalah amanah. Amanah berarti harus kita tunaikan sampai selesai dengan sebenar-benar tunai. Anak adalah amanah pada diri orang tua. Bagaimana amanahnya? Ini yang harus kita pahami. Sering mungkin Bapak Ibu dengar, anak adalah amanah. Cuma amanahnya itu apa? Itu kita harus kupas. Yang pertama, anak adalah amanah. Maksudnya, coba perhatikan hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Hal tantijul bahimatu illa al-bahima ma lahu min jad'a." Artinya, setiap bayi yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Ini amanah yang ada di pundak orang tua tentang anak. Ya, ini amanah yang wajib ditunaikan oleh orang tua, yaitu menjaga sang anak di atas fitrahnya. Apa fitrahnya? Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum, "Fa aqim wajhaka lid-din hanifan, fitratallah allati fatarannas 'alaiha." Artinya, dirikanlah wajahmu untuk beribadah kepada Allah yang lurus, yang ikhlas. Itulah fitrah yang Allah fitrahkan atasnya manusia. Maka ketika Rasulullah SAW bersabda, setiap bayi yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Berarti dilahirkan di atas Islam. Berdasarkan hadis ini umum dia. Entah bapak ibunya kafir, Nasrani, Yahudi, kalau bayi yang terlahir suci. Berdasarkan hadis ini, dia di atas Islam. Makanya Rasulullah SAW setelah itu, tetapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, atau Nasrani, ataupun Majusi penyembah api. Tetapi dia dilahirkan dalam keadaan suci. Suci, fitrah di sini maksudnya di atas Islam. Dan itu amanah yang ada pada pundak orang tua sampai meninggal. Entah meninggal orang tuanya dahulu, ataupun anaknya yang meninggal dahulu. Jangan sampai, makanya Pak, mohon maaf, makanya tercelak sekali orang tua ketika melihat anaknya berpindah agama. Apalagi pindah agamanya gara-gara cuma C-E-N-T-A. Bapak sih tidak tahu kalau saya sudah cinta kepada pacar saya itu. Rasa cinta itu Pak kalau sudah masuk ke dalam hati, kata si anak, itu coklat bagaikan coklat. Ya, maka hati-hati Pak. Semua, perhatikan baik-baik, semua sarana, terutama zaman sekarang, gadget, mainan-mainan, pendidikan yang kita tanamkan kepada anak kita, semuanya tujuannya adalah menjaga fitrah ini. Apabila pendidikan yang kita ajarkan, mainan, sarana yang kita berikan kepada anak kita merusak fitrahnya ini, berarti kita sudah tidak amanah. Mohon maaf, seperti misalkan, contoh, sinetron dan sinetron di negara kita. Ada seorang anak kecil, perempuan, dia punya kawan, pri. Setiap kali minta sesuatu, minta kepada pri, bukan minta kepada Allah. Ini penyimpangan akidah yang dilegalkan oleh masyarakat umum. Hati-hati ini. Contoh yang lain, film kartun. Setiap kali ada seorang punya boneka, setiap kali minta sesuatu, minta kepada bonekanya. Baling-baling bambu. Ini hati-hati, merusak akidah. Itu fitrah manusia. Ya, jangan sampai sarana apapun yang kita berikan kepada anak kita, itu merusak akidah anak kita. Dan itu amanah yang paling besar. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan masalah menunaikan amanah ini, menunaikan amanah sampai mati. Sebagian orang tua ketika anak perempuannya sudah menikah, Ustaz Alhamdulillah, satu, tugas saya sudah selesai. Berarti saya sudah lepas tanggung jawab. Kenapa? Anak saya baru menikah perempuan. Enggak bisa seperti itu cara berpikirnya. Anak itu tetap tanggung jawab orang tuanya sampai mati. Entah anaknya duluan yang meninggal atau orang tuanya yang duluan yang meninggal. Tidak ada kata pensiun dalam orang tua, enggak ada. Ya, mantan anak enggak ada. Mantan orang tua enggak ada. Mantan istri ada. Mantan suami ada. Ya. Tidak ada kata berhenti dalam bertanggung jawab. Bukankah Rasulullah SAW ini dalilnya yang tidak ada kata pensiun tadi? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya. "Al-rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa mas'ulun 'anhum." Dan seorang lelaki, yaitu bapak ataupun suami di sini statusnya, dia pemimpin di rumah tangga dan mas'ulun anhum, bertanggung jawab atas mereka. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa an auladihi. Dan seorang istri pemimpin di rumah suaminya dan mengurus anak-anaknya. Di sini Rasulullah SAW tidak menyebutkan kalau anaknya sudah menikah lepas tanggung jawab, enggak ada. Tetapi harus diingat pula, kalau anak sudah menikah, punya keluarga sendiri, maka orang tua boleh untuk menasehati, tetapi untuk masuk ke dalam perkara rumah tangganya, maka dilihat maslahat dan mafsadahnya. Demikian. Ini yang kedua, mukaddimah, pendahuluan tentang anak. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati. Yang ketiga, mukaddimahnya, hati-hati. Anak bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Atau bahasa lebih tegasnya, anakmu bisa menjadi jalanmu ke surga atau bisa menjadi jalanmu ke neraka. Bagaimana kok bisa-bisa terjadi seperti itu? Perhatikan sekarang. Ayat Al-Quran yang berbunyi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Munafiqun atau dalam surat At-Taghabun 2. At-Taghabun ayat 14 sampai 15. Lihat. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Dan di sini terdapat faedah tafsir dan mudah-mudahan bisa diamalkan. Coba perhatikan dalam Al-Quran. Abdullah bin Abbas, seorang ahli tafsir di generasi sahabat, Abdullah bin Mas'ud juga seperti itu. Mereka berdua mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqul, ya ayyuhalladzina amanu far'i biha sam'ak." Jika engkau mendengar Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, maka letakkan telingamu baik-baik. Fa inna fihi amrun ya'murukallahu bih aw nahyun nahakallahu an. Karena di setiap ayat yang didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, pasti di dalamnya ada dua opsi. Entah di sana ada perintah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkanmu untuknya, atau ada larangan yang Allah subhanahu wa ta'ala larangmu atasnya. Dan coba kita buktikan sekarang. Surah At-Taghabun ayat 14-15. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Lihat. Wahai orang-orang yang beriman. Kaedahnya tadi apa? Setiap ada kata wahai orang-orang yang beriman, pasti ada perintah atau larangan. Sesungguhnya istri kalian, anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka hati-hatilah terhadap mereka. Nah, ini larangan berarti. Larangan untuk para suami agar tidak terlena dengan istrinya atau anak-anaknya. Kita harus menafsiri ayat ini, Pak. Bagaimana tafsirannya? Perhatikan baik-baik. Maksud daripada anak itu dan istri kita bisa menjadi musuh bagi kita adalah, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, bima'na annahu yultaha bihi 'anil 'amali shalih. Maknanya adalah anak bisa jadi musuh. Saya lebih condong kepada permasalahan anak karena istri berbeda. Anak atau istri bisa menjadi musuh adalah gara-gara anak, orang tua kadang-kadang terlalaikan dari amal soleh. Itu maksud dari mana? Anak bisa menjadi musuh. Gara-gara anak, orang tua bisa terlalaikan dari amal soleh. Dalam tafsir yang lain, disebutkan oleh Imam Mujahid rahimahullah. Imam Mujahid ini seorang ahli tafsir di generasi tabi'i. Beliau mengatakan, "Yahmilu ar-rajulu 'ala qati'ati ar-rahmi aw ma'siyati rabbih, fala yastati'u ar-rajulu ma hubbi illa an yuti'a." Gara-gara anak, seseorang akhirnya memutuskan hubungan kekerabatan. Ini sering, Pak, terjadi. Seorang anak lelaki bermasalah dengan orang tuanya gara-gara anaknya. Paham maksud saya, Pak? Jadi saya punya anak laki-laki, atau punya anak siapa saja, laki-laki atau perempuan, gara-gara anak saya ini, saya bermusuhan dengan orang tua saya. Itu maksudnya, hati-hati anak bisa menjadi musuh bagi kalian. Yahmilu rajulu ala qati'ati rahim, kata Imam Ibnu Katsir. Seseorang akhirnya gara-gara anak memutuskan hubungan kekerabatan, atau maksiat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena anak itu kan seorang yang paling ia cintai. Ya, makanya Rasul lihat bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku ia lebih cintai dibandingkan orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Para ulama menjelaskan kenapa di sini disebutkan orang tua dan anak. Siapa yang tahu sebabnya, Pak? Tidak beriman seseorang sampai aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, lebih ia cintai dibandingkan anak dan orang tuanya. Kenapa disebutkan anak dan orang tua, Pak? Mohon, ada yang interaktif. Hah? Karena anak dan orang tua adalah manusia yang paling dicintai oleh manusia. Nggak ada kalau urusan anak itu, sudah tidak ada Pokoknya kadang-kadang orang hilang akalnya gara-gara anak. Mencuri gara-gara anak. Berbuat kejahatan gara-gara anak. Bahkan bermusuhan sebagaimana yang saya sebutkan. Bermusuhan dengan orang tua gara-gara anak. Maka hati-hati, Pak. Ya, saya pernah mendengar sebuah kajian bahwa Ustaz, apa hukumnya seorang orang tua mendahulukan kepentingan anaknya dibandingkan orang tuanya? Nah, kita katakan ini orang tua salah besar. Ya, yang didahulukan orang tuanya dibandingkan anaknya. Bagaimanapun, dan saya pesan, Pak, tatkala ada dua opsi dalam kehidupan kita, ini kepentingan anak, ini kepentingan orang tua kita, mana yang dipilih? Secara agama yang dipilih orang tua. Dan dengan memilih orang tua, maka solusi dalam kehidupan permasalahan kita akan datang. Demi Allah, coba, dan ini mujarab. Kita sempit rezeki, banyak hutang, ada masalah, penyakit, keluarga, dan semacamnya. Banyak masalah. Maka ketika kita mempunyai dua opsi, mana yang anak, mana yang orang tua, maka dahulukan pilihan mendahulukan orang tua dibandingkan kepentingan anak, insya Allah permasalahan yang kita dapati akan dapat solusinya. Dalilnya apa? Hadis riwayat Bukhari. Ya, apa yang Bapak catat? Kalau seorang mempunyai dua opsi, dia ada kepentingan anak, ada kepentingan orang tua, mana yang lebih didahulukan? Orang tuanya. Insya Allah solusi dari permasalahan kehidupan dia akan dia dapatkan. Dalilnya hadis riwayat Bukhari. Perhatikan baik-baik hadis riwayat Bukhari. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, ada tiga orang yang terperosok ke dalam goa. Dia tidak bisa keluar dari goa tersebut, karena kenapa? Mulut goanya tertutup dengan batu. Kemudian mereka mengatakan, innahu la yunjina min hadhi sakhrah illa anna da'uallaha bisalih amalina. Sesungguhnya tidak ada yang menyelamatkan kita dari batu yang menutupi mulut goa ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali kita berdoa dengan amal soleh kita. Salah seorang berdoa, ya Allah, saya punya kedua orang tua, saya tidak mendahulukan orang lain sebelum orang tua saya. Sampai suatu saat, suatu hari saya pulang terlalu sore, orang tua saya ketiduran. Maka susu yang saya bawa dari luar, saya tidak kasihkan kepada anak istri saya, meskipun anak-anak saya sedang menangis. Ya, kecuali saya berikan dulu kepada orang tua saya. Maka akhirnya, dengan seperti itu, batu yang tadi menutupi mulut gua bergeser. Di sini para ulama menyatakan, salah satu amal soleh yang bisa mendatangkan solusi terhadap sebuah permasalahan dalam kehidupan berumah tangga adalah dahulukan kepentingan orang tua dibandingkan anak. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari, jangan sampai anak kita menjadi musuh. Ya, musuh. Dan Allah sudah menyebutkan di dalam surah At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak kalian hanyalah ujian. Benar, Pak. Betul. Anak itu ujian. Makanya poin yang ketiga saya katakan, hati-hati. Anak menjadi musuh bagi orang tuanya. Kapan? Ketika gara-gara anak orang tuanya bermaksiat kepada Allah. Gara-gara anak orang tuanya akhirnya melegalkan yang halal. Melegalkan yang haram maksud saya. Lihat hadis riwayat Imam Hakim dari Al-Aswad ibn Khalaf dan Imam At-Tabarani dari Khawlah bin Hakim. Innal walada mabkhalatun majbanatun mahzanatun. Anak itu sering membuat orang tua bakhil. Dan sedikit menyimpang sifat bakhil ini, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, la yajtami'u fi qalbil 'abdi al-iman wa asyuhu abadan. Tidak akan terkumpul di dalam hati seorang hamba keimanan dan sifat bakhil. Enggak mungkin itu. Sifat bakhil. Gara-gara anak seseorang kadang-kadang bakhil. Gara-gara anak. Bakhil kadang-kadang. Gara-gara anak seseorang bakhil. Ya. Ingin sedekah. Nanti anak saya besok makan apa. Anak saya nanti besok bagaimana? Maka jawabannya gampang sebenarnya. Mau makan apa? Makan nasi tentunya. Nggak mungkin makan yang lain. Ya, gara-gara anak dia bakhil. Dan Pak, saya pernah beberapa daerah saya kumpulkan kata-kata bakhil itu istilah-istilah di beberapa daerah konotasinya semuanya jelek. Artinya baru mendengar istilahnya saja sudah jelek. Misalkan dalam bahasa Arab bakhil. Kemudian dalam bahasa Indonesia kikir. Kemudian ada pelit. Dalam bahasa Jawa medit. Bahasa Betawi koret. Bahasa Banjarmasin engken. Jelek-jelek dia. Ya konotasinya jelek. Didengar aja enggak enak. Bahasa Gunung Kidul cetil. Bahasa Madrid apa, Pak? Bakhil. Hah? Ya bakhil. Jelek karena memang dia sifat buruk. Dan para ulama mengatakan qillatul jud su'udzanni bil mawjud. Orang yang sedikit dermawannya, bakhil artinya, itu sebenarnya dia sedang su'udzon dengan Allah. Kalau saya kasih, nanti Allah ganti enggak? Oh enggak, enggak jadi, ngasih. Itu sebenarnya dia sedang su'udzon dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang bakhil itu sedang su'udzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sedikit perhatian tentang kehidupan berumah tangga suami istri. Wahai para suami, tadi pagi saya berbicara di hadapan ibu-ibu sekalian, ini di hadapan para suami. Wahai para suami, jika Anda benar-benar cinta kepada istri Anda, maka semestinya harus ada bukti cinta itu. Dan salah satu bukti cinta adalah ketika kita memberikan hadiah kepada istri kita, maka jangan berikan hadiah yang biasa, harus spesial. Nah, ada apa, Bu? Nonton bola, Bu. Contoh, saya berbicara bukan dari kantong saya. Contoh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz bin Jabal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Demi Allah wahai Mu'adz, aku sangat mencintaimu. Rasul sallallahu alaihi wasallam ulangi itu 3 kali. "Wallahi ya Mu'adz, inni la uhibbuk." Demi Allah wahai Mu'adz, aku sangat mencintaimu. Nah, ketika ada perasaan cinta, mengaku cinta kepada seseorang, akhirnya Rasul sallallahu alaihi memberikan hadiah. Hadiahnya spesial. Spesial, apa hadiahnya? Doa yang spesial. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fala tad'anna dubura kulli salatin an taqul." Jangan engkau tinggalkan untuk membaca setiap kali selesai sholat, membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu hadiah yang spesial. Nah, sekarang ada sebagian suami kadang-kadang kalau memberikan hadiah kepada istrinya, baju misalkan. Pesan pertama kali dari seorang suami apa? "Bu, istriku cari baju yang paling murah ya." Mana spesialnya? Nah, ibu kalau dapat hadiah besok dari para suaminya gara-gara kajian ini, harus kasih royalti ke saya, Bu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik. Jadi jangan sampai anak kita, gara-gara kita, anak kita bakhil. Dan bakhil itu, saya pernah membaca sebuah kisah. Jadi ada buku namanya Qasasul Bukhala, kisah-kisah orang bakhil. Diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, ada seorang yang bernama, kalau tidak salah namanya Marwan. Mohon maaf yang bernama Marwan di sini. Kana min ajalil Arab wa kana bakhilan. Jadi orangnya itu orang terkenal di Arab tapi bakhil. Saking bakhilnya bagaimana? Dulu tidak ada listrik, dan listrik ini sebenarnya membuat orang kadang-kadang lupa bersyukur kepada Allah tentang nikmat mata. Jujur saja saya katakan seperti itu. Listrik kadang-kadang membuat seseorang lupa bersyukur tentang nikmat mata. Ya. Coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kalau sekarang kan matahari terbenam, gelap gulita, tinggal klik, listrik ada, cahaya ada. Nah, dulu tidak ada listrik. Ketika tidak ada listrik, maka gelap gulita. Orang Marwan ini saking bakhilnya, dia tidak mau menyalakan lampu di rumahnya. Kenapa? Karena dia takut ada yang mengambil manfaat dari lampu di rumahnya. Saking bakhilnya. Ya. Jadi enggak mau, maunya gelap-gelapan. Kalau dia nyalakan, nanti ada orang lewat ngambil manfaat dari lampunya. Saking bakhilnya, subhanallah. Tapi bagaimanapun dia harus hidup di rumahnya, harus bergerak ke sana kemari karena gelap dia nyalakan lampu pelita kecil. Kalau ada yang kresek-kresek, ada orang jalan, dia matikan langsung dengan tangannya. Saking bakhilnya. Orang bakhil itu, Pak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi saya sebutkan hadisnya, tidak akan pernah terkumpul antara dia dengan keimanannya dengan sifat bakhilnya. Jangan pernah ngaku banyak iman, tebal iman kalau bakhil. Nah, kapan bakhil datang? Gara-gara anak. Mau sedekah, oh nanti anak saya gimana? Mau begini, nanti anak saya gimana? Nah, itu satu. Yang kedua, majbanah. Anak membuat orang tua itu pengecut. Ingin berjuang di jalan Allah, ah nanti gimana anak saya? Berjuang di sini konotasinya bukan hanya sekedar jihad, bukan. Tetapi misalkan ya, membantu pengajian, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, anak bisa menyebabkan majhalah, sifat pada orang tua timbul kebodohan gara-gara anak. Bagaimana itu? Kebodohan di sini maksudnya adalah hilang akalnya. Gara-gara anak hilang akalnya. Dia menghalalkan segala cara gara-gara anak. Mencuri gara-gara anak. Menyakiti orang lain gara-gara anak. Yang keempat, mahzanah. Gara-gara anak seseorang akhirnya dia sedih. Sering sedih gara-gara anak. Sakit, anak sakit, sedih dia. Ini semua adalah penyebab-penyebabnya adalah anak. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu mukaddimah yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat mukaddimahnya. Saya sampai jam 10 ya. Wah, ini sudah jam 9.30. Baru mukaddimah. Belum mendidik anak bersama Rasulullah. Ya. Baik, saya percepat ya Bapak Ibu, saudara-saudari. Perhatikan baik-baik, ada penelitian dan penemuan menarik tentang anak. Yaitu, asuransi yang paling kuat untuk anak adalah kesolehan orang tua. Ini mukadimah yang keempat. Asuransi yang paling kuat. Asuransi itu apa, Pak? Artinya, Pak? Jaminan. Jaminan yang paling kuat untuk anak adalah kesolehan orang tua. Ya, coba perhatikan sekarang. Di dalam surat Al-Kahf, Al-Kahfi ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣālihan." فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. Adapun dinding, jadi ceritanya begini. Ada Nabi Musa, ada Nabi Khadir. Nabi Musa, Nabi Khadir. Yang menjadi guru di sini Nabi Khadir. Yang menjadi murid Nabi Musa. Syaratnya Nabi Musa boleh jadi murid, tidak boleh bertanya kepada Nabi Khadir. Suatu ketika, Nabi Khadir dan Nabi Musa singgah di sebuah kampung. Ini cerita disebutkan ceritanya dalam surah Al-Kahfi, silakan cek. Dan surah Al-Kahfi ini ada 4 cerita dasar di sana. Ya, yang sangat menarik. Maka kita dianjurkan besok dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Aus Ibnu Aus radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Fihi khuliqa Adam wa fihi qubid wa fihi nafkha wa fihi sa'qa wa fihi taqumus sa'ah fa akthiru salata fihi alayya." Sesungguhnya hari yang paling mulia bagi kalian adalah hari Jumat. Di dalamnya diciptakan Nabi Adam. Di dalamnya diwafatkan Nabi Adam. Di dalamnya ditiupkan sangkakala. Di dalamnya diwafatkan seluruh manusia. Dan di dalamnya dalam hadis riwayat Muslim dibangkitkan hari kiamat. Maka perbanyaklah membaca salawat di dalamnya. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan di hari Jumat adalah membaca, memperbanyak membaca salawat. Nah, para ikhwah, bapak ibu, saudara saudari, Al-Kahfi ini ada cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ceritanya begini. Suatu ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam ingin bersinggah di sebuah kampung. Kemudian orang kampung tersebut karena tidak mengenal dua orang ini, akhirnya tidak mengizinkan mereka untuk singgah di kampung tersebut. Dahulu tidak ada hotel, pemondokan, tempat menginap, enggak ada. Kalau kita singgah di sebuah kampung, maka ada cuma dua pilihan. Entah menginap di rumah orang atau menginap di kebun. Cuma ada dua pilihan itu. Karena orang-orang tidak mau menginapkan mereka di rumah mereka, akhirnya mereka menginap di kebun. Tapi ketika tatkala mau jalan keluar kampung tersebut untuk menginap di kebun, maka Nabi Khadir melihat rumah mau runtuh. Rumah mau runtuh. Diperbaiki oleh Nabi Khadir alaihissalam. Diperbaiki. Kemudian setelah diperbaiki, apa yang terjadi? Selesai. Nabi Musa mengatakan, wahai Khadir, engkau sudah tidak diizinkan untuk menginap di rumah mereka, engkau tetapi berbuat baik kepada mereka, ambil aja upah dari mereka. Maka kata Nabi Khadir, jangan bertanya. Kemudian dijelaskan oleh Nabi Khadir, kenapa beliau memperbaiki dinding tersebut. Ini ayatnya, Al-Kahfi ayat 82. Beliau mengatakan, Allah berfirman, adapun dinding yang aku perbaiki dari dinding rumah adalah, itu rumah dimiliki oleh dua anak yatim. Siapa Pak anak yatim? Pengertian yatim itu apa Pak? Anak yang meninggal bapak atau ibunya? Bapaknya. Dan perlu diingat, dan dia belum baligh. Itu yatim Pak. Jadi kalau kakek saya pernah mengatakan, Ahmad Zainuddin, mana zakatmu? Saya kan yatim piatu. Ini salah. Ya, kakek itu gak usah yatim piatu, karena memang sudah meninggal bapak ibunya, betul. Tapi yang namanya yatim itu meninggal orang tuanya dalam keadaan masih kecil, belum baligh. Nah, sedikit Pak menyimbung tentang yatim ini. Mohon anak-anaknya dijaga. Sedikit menyinggung tentang yatim ini, ya. Kalau dalam permasalahan perdukunan, Bapak harus pahami baik-baik. Dukun itu ujung-ujungnya duit. Dan itu mulai dari semenjak zaman Nabi Musa. Tukang sihir Fir'aun mengatakan kepada Fir'aun, qalu inna lana al-ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Wahai Fir'aun, kalau kami menang melawan Musa, apakah kami dapat imbalan? Jadi memang wajar kalau seandainya dukun itu intinya sukanya ujung-ujungnya duit, hubud dunia juga. Itu dari dulu, ya, dari dulu. Dan sangat ironi memang acara-acara televisi di negeri kita kadang-kadang tukang ramal yang itu statusnya dukun dijadikan sebagai tamu terhormat. Itu musuh Allah, Pak. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Ini jadikan sebagai manusia terhormat, ditanya, "Bagaimana nasib nanti si artis si fulan, ini fulan?" Itu musuh Allah. Maka ini hati-hati, ya. Nah, kita kembali ke permasalahan tadi. Dukun ujung-ujungnya duit. Bagaimana? Misalkan, saya tahu bagaimana cara menyelesaikan urusanmu dengan suamimu. Yaitu saya ingin didatangkan dengan tikus. Tapi tikusnya bukan sembarang tikus, tikus yatim. Gimana? Tikus yatim. Berarti apa yang harus kita lakukan? Mengetahui kapan dia lahir. Supaya dia balik atau belum. Yang kedua, mengetahui kapan bapaknya meninggal. Karena supaya tahu dia sudah belum yatim. Karena kalau anak itu sudah dewasa, balik, berarti bukan yatim lagi namanya. Nah itu ingat, harus dipahami baik-baik. Yatim itu yang meninggal bapaknya dan dia belum balik. Kalau sudah balik, bukan yatim lagi namanya. Nah, ujung-ujungnya duit. Bagaimana? Ketika orang ini disodori, harus mendatangkan tikus, tapi yatim. Bapak gak bisa kan? Kalau saya bisa, tapi saya perlu uang untuk mendatangkannya. Jadi ujung-ujungnya duit. Ya? Ini bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Rumah yang diperbaiki tadi milik dua anak yatim, artinya masih kecil. Untuk apa diperbaiki oleh Nabi Khadir? Ternyata di bawah rumah itu ada harta tersimpan. Nanti kalau anak itu sudah dewasa, sudah balik, Allah akan keluarkan sebagai bekal untuk anak yatim tadi hidup. Ternyata sebabnya apa? Harta yang tersimpan itu terjaga. Sebabnya disebutkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana abuhuma salihan. Kedua orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, fihi dalilun ala anna ar-rajula salih yuhfazu fi dzurriyyati. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa orang tua yang soleh akan menjaga anaknya. Makanya Pak, saya katakan, yang tergiur dengan asuransi, ya, maka ketahui asuransi yang terbaik adalah untuk anak, adalah kesolehan orang tua. Dan lebih menarik lagi Pak, disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, ya, Sa'id Ibnu Jubair meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berkata, Abdullah bin Abbas ini sahabat yang ahli tafsir di generasi sahabat Nabi, karena berdasarkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas, hafidha atau hufidha bisalahi abihima. Dua anak yatim tadi hartanya terjaga. Kehidupannya nanti kalau dia sudah balik, dia akan ada hartanya. Bukan perkara agama saja yang terjaga, hartanya ada. Bisalahi abihima, disebabkan kesolehan orang tuanya. Walam yuzkar lahuma salahun. Tetapi lihat, orang tuanya tidak dikenal ternyata. Jadi lihat Pak, gambaran saya, ini ada dua anak yatim, di atas dua anak yatim ini ada bapak ibunya. Ternyata yang terkenal kesolehan bukan bapak ibunya langsung, bukan bapak kandungnya. Wa an wa taqaddama annahu kanal abus sabiq. Ternyata kakeknya yang nomor 7 yang soleh. Berarti apa Pak? Orang tua yang soleh akan menjaga anaknya sebanyak berapa? 7 turunan. Makanya saya katakan asuransi yang paling kuat adalah kesolehan orang tua. Ya, asuransi yang paling kuat kesolehan orang tua. Dan sedikit Pak menyinggung masalah asuransi. Kita ini sudah di mana-mana harus ada asuransi. Maka sebenarnya asuransi itu adalah produk madesu. Madesu itu apa Pak? Masa depan suram. Jadi kalau ingin keluar kota, ingin keluar rumah, jangan-jangan tabrakan. Asuransi mobilnya. Ingin anak-anak sekolah di mana gitu, jangan-jangan nanti ada sesuatu, saya mati duluan nanti tidak ada yang menafkahinya. Asuransikan pendidikan anak. Madesu. Ya, mengajari kita untuk selalu suudzon kepada Allah. Ada asuransi yang paling kuat, bagaimana? Jadilah orang tua yang saleh. Jadilah orang tua yang saleh, asuransi yang paling kuat. Sebagaimana disebutkan tadi ceritanya dalam surat Al-Kahfi. Ada pertanyaan Pak. Ketika Rasulullah, ketika Allah berfirman, wa kana abuhuma salihan, dan bapaknya adalah bapak yang saleh. Apa sih kesalehan bapaknya di sini disebutkan? Kita harus gali ini. Solehnya di sini apa? Maka Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa yang dimaksud soleh ini bapaknya meninggalkan. Jadi harta yang disimpan di bawah rumah tadi ternyata lempengan emas tertulis di dalamnya apa? Perhatikan. Ini solehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kesolehan tingkat tinggi adalah keimanan kepada Allah. Itu soleh orang tua. Ternyata solehnya orang tua dari dua anak yatim itu ini. Beriman kepada Allah. Kemudian tertulis lagi apa? Ajabun liman arafan nar summa dhahik. Aneh, luar biasa. Orang yang tahu dahsyatnya siksa neraka, lalu dia bisa ketawa. Ini berarti percaya kepada hari akhir. Ini soleh Pak. Ini tanda orang tua soleh yang sering memikirkan, saya masuk surga atau neraka ya? Saya mati dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah ya? Itu kesolehan orang tua. Lihat lagi. Ajabun liman aiqana bil qadari thumma nasab. Aneh luar biasa. Orang yang tahu, yakin tentang takdir Allah, kemudian dia menggerutu atas takdir Allah. Ini kesolehannya. Menerima takdir, itu solehnya orang tua. Maka bapak ibu saudara saudari, itu mukadimah yang keempat. Yang kelima, hati-hati menjadi orang tua yang penipu. Bagaimana orang tua penipu? Ada pak, orang tua durhaka. Kita sering mengenal anak-anak durhaka. Ada ternyata orang tua pun durhaka. Siapa mereka? Coba perhatikan hadis riwayat Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyyah, yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Tidaklah seorang muslim diberikan kewenangan dari mulai yang paling kecil, orang tua mengurus anak-anaknya, suami mengurus istrinya. Kemudian lebih tinggi lagi, kepala desa mengurus warga pedesaannya. Lebih tinggi dari kepala desa apa, Pak? Lurah mengurus orang-orang di kelurahannya. Lebih tinggi lagi, camat, bupati, kemudian gubernur, presiden. Mengurus orang-orang di bawahnya. Tidaklah seorang diberikan kewenangan. Pada hari dia meninggal dalam keadaan menipu orang-orang yang di bawah kewenangannya. Menipu orang-orang di bawah tanggung jawabnya. Sang orang tua menipu anak-anaknya. Nanti saya akan jelaskan apa itu menipu. Orang tua penipu. Ya. Orang tua yang seperti ini kata Rasulullah SAW, melainkan Allah akan haramkan atasnya surga. Hati-hati orang tua yang penipu. Diharamkan oleh Allah atasnya surga. Apa? Bagaimana orang tua bisa menjadi penipu? Perhatikan. Mohon maaf. Di zaman sekarang sudah terbalik skala prioritas. Ya. Yang sebagian orang mengira bahwasanya itu adalah sebuah kesuksesan, padahal sebenarnya sebuah kebobrokan. Saya beri contoh misalkan. Di zaman sekarang anak-anak kecil seperti anak-anak ini yang sedang main-main ini, ya, mereka menang lomba. Orang tuanya nelpon kawannya, "Alhamdulillah, Jeng, anakku menang juara." "Lomba apa, Bu?" "Lomba joget dangdut oplosan." Bukan menang lomba ngaji. Ini hati-hati. Ya. Nanti bisa jangan-jangan itu adalah kita termasuk orang tua penipu. Contoh yang lain, mohon maaf saya katakan. Parabola kita masukkan ke dalam rumah. Kita tidak haram. Cuma hati-hati. Itu kan kadang-kadang, atau internet, sekali klik, ya, kadang-kadang sekali klik semua sampah kita bisa lihat. Yang buruk-buruk dilihat. Dan itu pun bisa dilihat oleh anak-anak kita, bahkan anak-anak yang belum umur. Ini jangan-jangan orang tua penipu. Maka hati-hati, semua sarana yang kita berikan kepada anak kita, jangan sampai menipu dia. Contoh yang lain, bapak ibu saudara saudari, orang tua penipu, misalkan. Menipu dalam rangka, kadang-kadang dia menganggap baik. Dia, orang tua mengatakan kepada anaknya, "Nah, belajar kamu. Kalau kamu lulus sekolah, kalau kamu diterima kerja, maka kalau kamu lulus mahasiswa, kuliah, maka semua yang kamu minta, bapak dan ibumu bisa mengadakannya." Ini perkataan menyimpang dari akidah. Alangkah indahnya ketika orang tua mengatakan, "Nak, belajar. Kalau kamu lulus kuliah, lulus sekolah, maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengabulkan seluruh permintaan kita." Beda dengan orang tua yang tadi mengatakan, "Nak, tujuannya memang memotivasi sang anak untuk belajar. Belajar ya nak, nanti kalau kamu minta apa saja, bapakmu akan mengadakannya." Memang bapaknya Tuhan. Pengatur alam semesta bisa mengadakan apa saja. Nah, ini adalah penipu-penipu dari para orang tua. Hati-hati. Ya. Dan ancamannya tadi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala neraka. Maka ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan. Saya belum menyebutkan tips mendidik ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru tadi mukadimah tentang anak. Dan mukadimah itu penting, harus kita pahami baik-baik. 5 mukadimah penting. Saya sebutkan ya, sekarang tips mendidik anak, mungkin pengajiannya tanpa pertanyaan enggak apa-apa lah. Tips mendidik anak ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, berikanlah suri tauladan yang baik. Di dalam dunia pendidikan saya sering sekali berbicara dengan para praktisi pendidik bahwa tidak ada metode yang paling jitu dan paling cepat masuk diserap oleh anak didik kecuali contoh teladan. Tanpa kita harus berbuih-buih untuk mulut kita, ya, akhirnya kita bisa menyalurkan ilmu yang ingin kita sampaikan dengan contoh yang baik. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah nampak bagi kalian di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Lihat sifat salat, lihat sifat wudu. Itu kan bukankah itu dengan contoh? Dalam hadis Utsman bin Affan, beliau mengatakan, "Man tawaddaa nahwa wudhu'i hadza." Kata beliau, aku berwudu seperti ini. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, maka dia akan begini-begini. Ini contoh dari Utsman bin Affan. Maka bapak ibu saudara saudari, salah satu kekeliruan orang tua, mencontohkan yang buruk, itu cepat sekali untuk diambil oleh anak-anak. Terutama anak-anak yang masih berkembang. Dari umur 1 sampai umur Dari umur 1 sampai umur 5 tahun. Cepat sekali. Saya pernah waktu di Damam di Arab Saudi. Waktu itu saya kerja di sebagai penerjemah resmi di Islamic Center. Ada ibu-ibu curhat ke istri saya. Umu, tolong tanyain ke Ustaz. Bagaimana nih saya punya anak umur 7 tahun. 6 tahun waktu itu. 6 tahun. Tapi kalau marah itu aneh. Bagaimana marahnya, kata istri saya. Marahnya itu banting pintu. Kemudian memanggil nama saya dengan suara yang kencang. Kemudian seluruh kebun binatang-binatang buasnya keluar dari mulut dia. Maka istri saya datang. Curhatan ibu tadi disampaikan ke saya. Saya mengatakan kepada istri saya, sampaikan ke ibu itu, suaminya kalau lagi marah bagaimana? Istri saya bengong. Gitu aja jawabannya. Iya, gitu jawabannya. Istri saya datang ke ibu itu. Kata suami saya, suami ibu kalau lagi marah gimana? Sang ibu itu dengan semangatnya mengatakan, oh persis tuh, persis. Persis banget. Berarti selama ini kita tidak sadari, kita mengajari anak kita untuk durhaka kepada ibunya. Yang mengajari siapa? Bapaknya. Maka hati-hati pak, contoh. Contoh teladan. Lihat sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkat contoh teladan yang baik, pelajaran itu diingat oleh para sahabat dari mulai dia mendapatkan itu sampai dia tua. Di dalam hadis riwayat Bukhari ada seorang sahabat yang masih kecil, umurnya tidak sampai 10 tahun. Karena masih bisa duduk di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur anak yang bisa masih duduk di pangkuan umur berapa? 5, 6, 7, begitu ya. Umar bin Abi Salamah namanya. Beliau mengatakan, saya bacakan hadisnya. Umar bin Abi Salamah berkata, kuntu gulaman fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku waktu itu berumur gulam. Kalau kita lihat kamus besar bahasa Arab, gulam itu umur anak dari umur 1 sampai sebelum 10. Itu gulam. Waktu aku masih umur gulam, maka aku duduk di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu makan bersama. Orang Arab makannya satu nampan, berlima, berempat begitu ya. Kemudian beliau bercerita, wa kanat yadi tatishu fi shahfah. Artinya, dan waktu itu tanganku kesana kemari. Namanya anak-anak. Mungkin pentolnya ada di sana. Ya, mungkin kerupuknya ada di sana. Dia mau makan di sana. Padahal adab ketika makan bersama itu makan apa yang ada di depan dia. Nah, di sini timbul pertanyaan, Ustaz, kalau yang di depan saya cuma sambal gimana? Ini gimana cara makannya? Ya, maka yang di depannya yang di sana cuma dagingnya, maka dipindahkan ke tengah. Harus paham-paham. Ya. Harus berkoordinasi di situ dengan cara makannya. Ya. Tidak boleh dia mencaplok yang di depan, enggak boleh. Maka beliau bercerita, maka tanganku kesana kemari. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadaku sambil mencontohkan. Beliau mengatakan, ya gulam, wahai gulam. Ini pun panggilan dan ini nanti terdapat pelajaran padanya. Dan ini salah satu pendidikan anak ala Nabi Muhammad SAW. Wahai anakku sayang, kalau kamu makan, sambillah, ucapkanlah bismillah. Beliau langsung contohkan, bismillah. Kemudian beliau mengatakan, wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di depanmu. Umar bin Abi Salamah, perhatikan Pak umur beliau. Beliau mendapatkan itu tak kalah gulam. Saya katakan tadi gulam, umur 1 sampai sebelum 10. Beliau kemudian ketika menceritakan hadis ini, meriwayatkan hadis ini, tatkala beliau sudah tua, beliau mengatakan, wakanat tilka ti'mati ba'du. Maka, semenjak itu begitulah tata cara makanku. Sampai tua, sampai beliau meriwayatkan hadis ini. Lihat, pentingnya suri tauladan. Maka saya enggak heran, Pak, anak-anak umur 8 tahun, 9 tahun, kalau ingin kencing, dia buka celana di hadapan orang banyak. Kenapa? Abahnya begitu. Ingin ke WC, buka celana depan anaknya. Dan saya punya pengalaman, Pak, tentang suri tauladan ini. Tentang contoh ini. Waktu saya di Damam, kita hidup cuma saya, istri, dengan 3 anak. Begitu ya. Tetangga-tetangga orang Indonesia jauh dari kita. Maka suatu ketika istri di kamar mandi, ya, saya sedang di kantor di Islamic Center, saya bekerja di sana. Mungkin anak saya ini ingin mempraktekkan apa yang dia lihat dari ibunya. Ibunya suka bikin kue. Kue kan ada adonan. Kalau mengadonkan telur dipecahin. Diadon, telur dipecahin diadon. Ini dia keluarkan telur dari kulkas, dia adon telur tersebut sebanyak 20 telur. Dia adonnya di mana? Di atas karpet, sama-sama dengan adiknya. Subhanallah. Ya, ada lagi contoh yang lain. Saya punya laptop dulu, itu laptop sudah Casio. Casio ada laptop namanya Casio, Pak. Kasih orang. Ya. Satu-satunya saya miliki dulu ya. Kemudian. Anak saya yang pertama namanya Abdullah. Ingin mencontoh ibunya. Ibunya suka membasuh piring. Mencuci piring. Akhirnya. Itu laptop dicuci sama dia. Ya. LCD-nya hancur. Istri saya nelfon. Ya ini pelajaran menarik. Bah. Ini laptopnya satu-satunya hancur begini-gini. Bagaimana? Maka saya katakan, sudah qadarullah masyafa'al. Saya pesan kepada bapak ibu saudara-saudari sekalian. Untuk mendidik anak tidak ada kata-kata kenapa. Kenapa kamu belum kerjakan? Kenapa kamu mengerjakan ini? Jangan pernah katakan itu. Karena itu mendidik anak menjadi anak pendusta. Mendidik anak menjadi anak memikirkan alibi bagaimana saya selamat dari marahan orang tua saya. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Anas bin Malik pernah berkata, khadamtu Rasulullah SAW tis'asinin. Aku pernah menjadi pembantu Rasulullah SAW sebanyak 9 atau 10 tahun. Maqala li Rasulullah SAW qattu. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kepadaku sama sekali. Li syai'in fa'altu lima fa'alta. Untuk sesuatu yang aku telah kerjakan, kenapa kamu mengerjakannya? Kenapa kamu begini? Misalkan anak-anak nyoret dinding. Kenapa dicoret? Pak, 1000 kali kita katakan kenapa dicoret, gak akan pernah dapat jawaban. Tetap aja dindingnya tercoret. Ya? Enggak pernah, jangan katakan wala li syai'in qattu lam af'alhu lima lam taf'alhu. Dan beliau tidak pernah mengatakan kepada aku untuk sesuatu yang belum aku kerjakan, beliau tidak pernah mengatakan, wahai Anas, kenapa engkau belum kerjakan? Enggak pernah. Dan itu terbukti. Anas bercerita. Suatu ketika Anas bin Malik, ini kan pembantu Rasulullah SAW. Anas bin Malik diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk sebuah keperluan ke pasar. Namanya anak-anak, Anas bin Malik waktu itu masih gulam juga, menjadi pembantu. Namanya anak-anak, ketika ingin ke pasar melihat temannya main, dia ikut main. Kemudian lama Rasulullah SAW nunggu lama. Hadis riwayat Bukhari ini sahih. Kemudian Rasulullah SAW mencari Anas bin Malik. Dapat ternyata lagi main. Dipegang di sininya. Ya. Sudah lama ini. Diperintahkan lama kok gak datang-datang. Dipegang sininya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Sebagian orang tua kalau sudah dapati anak seperti ini. Kenapa kamu? Kenapa? Ya kan? Gitu. Rasulullah SAW enggak. Beliau mengatakan. Wahai Anas, sudahkah kamu kerjakan atas apa yang aku perintahkan? Ketika melihat begini, Rasulullah, iya wahai Rasul, sekarang saya pergi. Jadi enggak ada kata-kata kenapa dalam mendidik anak, karena itu membuat dia suka membuat alibi, suka membuat alasan agar dia selamat di hadapan bapak atau ibunya. Ini bapak ibu saudara saudari. Maka contoh yang paling metode pendidikan Rasulullah SAW yang paling utama dengan contoh teladan. Lihat lagi hadis riwayat Imam Ad-Darimi. Ada seorang yang bernama Abul Haura bertanya kepada Hasan bin Ali. Ini pas jam 10.02. Saya mohon maaf minta waktu sedikit ya tambahannya. Abul Haura bertanya kepada Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali ini siapanya Rasulullah? Cucu. Dan sebagai pengetahuan kita, Hasan bin Ali itu lebih utama dibandingkan Husain. Kenapa? Hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW pernah membawa Hasan di atas mimbar, di hadapan para sahabatnya. Kemudian beliau melihat sahabatnya, melihat cucunya ini, melihat sahabatnya, melihat cucunya ini. Kemudian beliau bersabda, "Inna bani hadza sayyidun wa sayuslihu Allahu bihi bainal fi'atainil 'azimatain." Sesungguhnya cucuku ini adalah pemimpin. Nah, itu menunjukkan keutamaan Hasan dibandingkan adiknya Husain. Pemimpin. Dan Allah dengannya akan mengadakan perdamaian di antara dua kelompok besar kaum muslimin. Kelompoknya Ali bin Abi Thalib dengan kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Dan itu benar. Setelah meninggalnya Ali, naiklah Hasan. Ketika Hasan naik, maka beliau memberikan puncak kepemimpinan, tapuk kepemimpinan kepada Muawiyah. Akhirnya semua kaum muslim menjadi satu di bawah kepemimpinan Muawiyah radhiyallahu anhu wa radha. Dan itu adalah keyakinan orang-orang ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Tapi bapak ibu saudara saudari, Hasan bin Ali ditanya oleh Abul Haura. Perhatikan. Bapak, sekarang saya tanya. Bapak kalau ditanya tentang, ada bapaknya yang sudah meninggal? Mau angkat tangan pak? Nah, kalau bapak saya tanya tentang, pak, yang paling bapak ingat dari kehidupan bapak yang sudah meninggal apa? Maka tentunya bapak akan menyebutkan sesuatu yang sangat menarik. Yang masih bapak ingat di dalam hati kan begitu. Hasan bin Ali juga seperti itu. Ditanya oleh Abul Haura. Ma tazkuru min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Hasan, kamu kan cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kamu ingat dari kakekmu itu apa? Tentunya beliau akan menyebutkan yang paling beliau ingat. Dan ini menunjukkan pentingnya suri tauladan. Beliau mengatakan, hamalani ala atiqi. Rasulullah SAW pernah mengangkatku di atas pundaknya. Dan ini termasuk kebiasaan Rasulullah SAW untuk memuliakan para anak kecil. Beliau entah pangku di atas pundaknya di sini ataupun di sini. Dua-duanya ataupun di sini. Ya. Fa'akhadtu tamratan min tamri sadaqah. Ketika aku berada di atas pundak Rasulullah SAW karena tinggi, akhirnya aku mengambil kurma zakat. Kita tahu keluarga Nabi tidak boleh mengambil harta zakat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alqiha." Artinya apa? Lemparkan itu, kurma itu. Ama syahrta anna la tahillu lana sedekah. Wahai Hasan, apakah engkau tidak sadar bahwa kita keluarga Nabi tidak boleh mengambil harta zakat? Lihat, yang paling pertama kali diingat oleh Hasan bin Ali, cucu Rasulullah, ketika ditanya tentang kakek beliau adalah sori tauladan. Tidak boleh makan harta zakat. Dan itu langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan seperti yang saya ucapkan tadi, ini hadis yang terakhir yang saya sebutkan dalam kajian ini, bahwa hati-hati dengan contoh yang buruk. Anak itu cepat sekali mencontoh yang buruk. Ya. Mohon maaf Pak, saya kayak boleh cerita Pak ya. Di rumah saya nggak punya TV. Bukan karena tidak boleh, bukan karena haram. Tapi karena, ya saya nggak punya TV aja. Ya nggak haram dia. Karena saya termasuk orang yang tidak sanggup untuk melihat perempuan yang cantik. Ya. Kemudian kita bersepakat untuk tidak ada TV. Tetapi anak-anak lihat. Anak-anak otomatis tidak ada tontonan di rumahnya. Dan walhamdulillah mudah untuk mengatur ritme, mengaji dia, belajar dia mudah. Cuma, dia kan sekolah. Di sekolah dia menyerap apa yang ada dari teman-temannya. Suatu ketika anak saya baru masuk sekolah, sehari, langsung pulang ke rumah, joget. Jogetnya dangdut oplosan. Dapat dari mana nih? Di rumah gak ada nih. Dapat dari mana? Maksud saya adalah bahwa anak itu cepat sekali menyerap apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Maka contohkan yang baik, Pak. Sampai panggilan, Pak. Panggilan yang baik. Ada sebagian anak mengatakan, anak kerak, sini lo. Itu jangan seperti itu. Berarti bapaknya yang keraknya. Ada sebagian orang tua juga mengatakan, kampret, sini lo. Itu gak boleh. Lihat, Rasulullah SAW memanggil anak dengan panggilan yang baik. Dalam Al-Quran, Luqman memanggil anaknya dengan panggilan apa? Ya bunayya. Apa arti bunayya? Wahai anakku sayang. Kalau dalam bahasa Arab, Pak Dubes tahu ini. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya, tasghir. Ya, sighatu tasghir. Kata merendahkan. Artinya, untuk kasih sayang. Wahai anakku yang paling ku sayangi. Ya bunayya. Contoh yang lain. Saya tinggal di Arab Saudi, kalau begitu 5 tahun kuliah, 7 tahun kerja, berarti hampir 12 sampai 13-an tahun. Sering saya mendengar orang-orang Arab Saudi memanggil anaknya, ya botol, wahai pejuang, sini. Makanya kadang-kadang terlalu berani, gara-garanya. Ya. Nah, tapi itu panggilan yang bagus. Lihat Rasulullah SAW, manggil dengan anak kecil dipanggil kunyah. Dipanggil bapak. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai abahnya Umair. Padahal anak kecil. Ya. Karena anak kecil ini sedang memelihara burung. Burungnya mati, dia sedih. Maka Rasulullah SAW ingin membesarkan hatinya, panggilannya baik. Wahai bapaknya Umair, apa yang dilakukan oleh anakmu? Kenapa anakmu meninggal? Maka Pak, Bapak Ibu, panggil anak dengan panggilan yang baik. Wahai anakku sayang, wahai macam-macam. Di dalam hadis Rasulullah sering menyebutkan ya ghulam, wahai pemuda. Itu menunjukkan termasuk daripada panggilan yang baik. Nah, sekarang saya ingin menyebutkan sebuah hadis tentang contoh yang buruk. Hadis tentang contoh yang buruk di antaranya hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, da'atni ummi yauman wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi baitina. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di rumah kami dan ibu kami ada di rumah. Lalu sang ibu memanggil Abdullah ini. Ya Abdullah ta'al u'tik. Wahai Abdullah, sini. Aku akan kasih hadiah. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang duduk di rumah si ibu ini mengatakan, wa madza aradti an tu'tiyah, wahai ibu, kalau nanti anakmu Abdullah datang, kamu mau ngasih apa? Kamu sudah janji tadi. Kamu mau ngasih apa? Kamu sudah janji tadi. Maka sang ibu mengatakan, u'tihi tamran. Kalau dia datang wahai Rasulullah, aku akan kasih kurma. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada ibu itu dan juga kepada orang tua. Perhatikan. Ama innaki law lam tu'tihi syai'an kutibat 'alaiki kidzbah. Ketahuilah wahai ibu, kalau kamu sudah janji tapi nanti kamu tidak kasih, maka kamu berarti mengajarkan kepadanya dusta. Sering kita lakukan seperti itu. Sering tanpa sadar kita mengajari anak kita ingkar janji gara-gara kita. Misalkan saya beri contoh, Pak. Ya, saya beri contoh. Contoh terakhir ini. Wahai anakku, tidur siang. Kalau kamu tidur siang, habis asar kita ke mall. Saya nanya, Pak. Kira-kira dia mau tidur enggak, Pak? Mau enggak tidur? Mau. Tapi bisa tidur enggak? Hah? Gak bisa, kenapa? Karena keadaan psikologisnya. Mall, asar, mall. Asar, mall. Semakin mendekati jam 3, mall. Semakin 3:15, mall. Azan, sholat asar, langsung ke kamar bapaknya. Bapak dan ibunya tidak ada di tempat. Oh, boleh dusta. Boleh ingkar janji. Yang ngajari siapa? Anaknya. Maka hati-hati Bapak Ibu, contoh yang buruk. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Kajiannya sudah lewat 10 menit. Mohon maaf terlewatkan. Saya sebenarnya mempunyai tips mendidik ala Rasul sallallahu alaihi wasallam sekitar 20 tips. Baru satu yang kita pelajari. Ya, wallahu alam. Saya sebutkan secara cepat boleh? Cepat ya, boleh ya. Nomor 2, waktu yang tepat untuk memberikan bimbingan. Cari waktu yang tepat, di antaranya tatkala sedang safar, tatkala makan bersama. Wallahi Pak, demi Allah, pemandangan yang sangat ironi saya pernah lihat ya, di samping saya makan waktu itu di rumah makan. Samping saya, bagus ini, keluarga ini sudah kecil bagus. Sudah membawa keluarganya untuk makan bersama. Bagus. Anak, istri, bapak. Tapi apa yang terjadi? Semuanya megang handphone. Jadi semuanya ngobrol sendiri-sendiri dengan handphonenya. Ya, nah ini pengalaman yang sangat ironi sekali. Suasana yang aturan sangat harmonis, semuanya ngobrol, semuanya mengungkapkan perasaannya dan semisalnya. Sang bapak bisa menasihati anaknya pada saat itu, akan tetapi hilang. Maka metode Rasulullah SAW dalam mendidik anak, memilih waktu yang tepat untuk memberi bimbingan. Yang ketiga, permasalahan memukul. Boleh memukul, diajari oleh Rasulullah SAW, boleh memukul, tetapi setelah memberitahu dengan puluhan bahkan ribuan kali. Boleh mukul. Tapi kalau sudah memberitahu puluhan kali. Rasulullah SAW membolehkan memukul anak yang tidak sholat setelah berumur dia 10 tahun. Pernah dengar hadisnya? Ya. Kapan mulai diperintahkan sholat? Umur 7 tahun. Kapan boleh dipukul kalau enggak sholat? 10 tahun. Berarti kalau kita hitung, 8, 9, 10, 3 tahun. Kalau seandainya orang tua minimal memberitahukan kepada anak untuk sholat 5 kali sehari. 5 kali sehari kali sebulan, kali 30, 150. Kali 12, 1000. 1400. 1400 ya, kali 3 tahun 1800, mohon maaf, kali 3 tahun 5400. Setelah 5400 kali diperintahkan baru boleh dipukul. Nih, bagi bapak-bapak yang beraninya sama anak kecil, dikit-dikit tendang, dikit-dikit tonjok, dikit-dikit jewer, beraninya sama anak kecil ya, perintahkan dulu ribuan kali baru boleh dipukul. Nah, ini masalah dipukul pun panjang permasalahannya sebenarnya. Ya. Kemudian yang keempat, harus adil dengan anak. Ya, Rasulullah SAW adil dengan anaknya. Yang kelima, mendoakan anak. Ini penting sekali. Mendoakan anak. Ya. Dan doa-doa anak diantaranya Al-Furqan ayat 74, Ali Imran ayat 38, As-Saffat ayat 100, Ibrahim ayat 37, Ibrahim ayat 40, Al-Ahqaf ayat 15. Saya ulangi, Al-Furqan ayat 74, Ali Imran 38, As-Saffat ayat 100, Ibrahim ayat 37, Ibrahim ayat 40, Al-Ahqaf ayat 15. Itu doa-doa dari Al-Quran untuk orang tua agar bisa mendoakan anaknya. Pengalaman saya, Pak, perhatikan. Suatu malam habis kajian, ada ibu-ibu datang. Ibu-ibu datang kemudian, setelah itu ibu-ibu ini mengatakan, Ustaz tolong dong rukyah anak saya. Saya setiap kali merukyah, ini jujur saja kepada Bapak Ibu dan yang ada di Oman ini, kepada Pak Dubes juga, jujur saja. Saya katakan setiap kali minta rukyah, saya katakan, Bu, Pak, saya tidak merukyah. Bisa, bisa. Tapi tidak merukyah. Kenapa? Karena kalau saya buka rukyah, saya enggak akan sampai ke Oman. Apa maksudnya? Sibuk dengan rukyah. Ngajari ilmunya enggak ada. Sibuk dengan rukyah. Dan ibu bapak harus pahami baik-baik. Di zaman para sahabat tidak ada praktisi rukyah, enggak ada. Ya? Mereka itu kalau diminta baru mau. Kalau enggak buka mereka. Nah, ditanya oleh ibu, Ustaz tolong rukyah anak saya. Ibu, kenapa anaknya memang? Ustaz, anak saya kesurupan. Kesurupan apa? Kesurupan jin. Jin apa? Jin singa Majapahit. Beneran itu. Cerita nyata. Nah, lalu, ibu begini, mohon maaf. Saya tidak merukyah. Yang kedua, doa ibu lebih mujarab dibandingkan saya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Tsalatsu da'awatin mustajabat la syakka fihin." 3 doa yang dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Salah satu dari 3 doa tersebut, da'watul walid li waladi, doanya orang tua untuk anaknya. Ya. Maka Bapak Ibu, termasuk kekurangan dari orang tua kadang-kadang kalau orang tuanya kalau anaknya sakit langsung dibawa kepada orang soleh, boleh itu, tidak terlarang, boleh. Tapi jangan lupa, Anda pun sebagai orang tua punya kans besar doanya dikabulkan oleh Allah. Ini kesalahan sebagian orang tua, langsung bawa kepada ustadz, kiai, habib, boleh. Saya katakan itu boleh, tidak terlarang secara agama, boleh. Dan itu bahkan termasuk tawassul yang diperbolehkan. Boleh, tetapi jangan lupa Anda orang tua itu lebih kabul doanya. Berdasarkan hadis tadi. Jangan lupakan. Dan Bapak Ibu, mendoakan anak itu lezat, nikmat. Saya pengalaman waktu nyetor Al-Quran di Masjid Nabawi kepada seorang syekh bernama Ubaid Al-Afghani. Beliau 50 tahun ngajar di Masjid Nabawi. Beliau setiap kali kita nyetor, salah hafalan nyetor, beliau mendoakan dengan doa, Allahumma kfina syarrak, ya Allah, cukupkan kesalahan orang tua orang ini kepada kita. Artinya jangan sampai salah lagi setelah itu. Itu termasuk ajaran yang baik. Tatkala anak kita salah, kita doakan, jaga Pak lisan kita baik-baik. Wallahi Pak, lisan orang tua itu bagaikan pedang sangat tajam sekali. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ketika orang tuanya ngajarin anaknya, kemudian anaknya kok gak paham-paham, Al-Quran kok gak bisa-bisa, Iqra kok gak bisa-bisa, maka orang tuanya kesal, mungkin langsung orang tuanya mengucapkan perkataan yang merendahkan anaknya. Dasar nih, bodoh banget sih jadi anak. Itu Pak, bodoh sampai tua. Yang doain siapa? Orang tuanya. Hati-hati. Ya. Lalu Ustaz, saya sudah doain anak seperti itu, gimana caranya? Ini sering pertanyaan. Kalau sudah ada pengajian seperti ini, sering pertanyaan seperti ini. Itu berarti kan benar terjadi. Orang tua ada yang lisannya gak terjaga. Maka jawabannya, untuk saat sekarang doakan anak itu baik-baik. Dan jangan sampai kita mengatakan perkataan yang buruk terhadap anak kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, yang cepat ya. Membelikan mainan boleh, asalkan tidak menyalahi syariat Islam. Boleh bermain, terutama anak-anak perempuan. Boneka boleh. Aisyah mempunyai boneka. bonekanya bahkan berupa kuda yang bersayap. Dan itu diperbolehkan. Kenapa? Karena anak perempuan nanti akan mengurus anak. Nah, itu dia. Kemudian, yang keberapa sekarang? Yang ketujuh. Yang ketujuh, yaitu membantu anak untuk berbuat baik dan taat kepada Allah. Jadi, tatkala anak ingin taat kepada Allah, maka harus dibantu. Ini cara Rasulullah SAW mengajari Anas bin Malik. Anas bin Malik diperintahkan, wahai Anas, ini rahasia untukmu, tidak boleh diberitahukan. Ketika pulang terlambat, ibunya bertanya, wahai Anas, kenapa engkau terlambat pulang? Kata Anas bin Malik, saya tadi diperintahkan oleh Rasulullah SAW ke sebuah tempat, kemudian Rasulullah SAW memberikan kepadaku sebuah rahasia. Kata ibunya, wahai Anas, jaga rahasia Rasulullah, jangan beritahukan kepadaku, walau aku ibumu. Nah, ini mendorong anak untuk berbuat baik. Ya. Yang keberapa itu? Membantu anak untuk berbuat baik dan patuh. Yang ke-8. Ajari anak perkara agama. Ini Pak, penting sekali. Buat apa anak kita PhD, doktor, profesor, LC, MA, S1, S2, S3, tapi ternyata mandi junub gak bisa. Apa manfaatnya? Lihat cerita siapa? Cerita Luqman. Yang pertama kali diajari Luqman Al-Hakim adalah perkara tauhid. Pertama kali. Lihat, Bapak silakan cek dalam, karena enggak cukup waktunya, silakan cek dalam Al-Qur'an surat Luqman dari mulai ayat 13 sampai halaman itu yang terakhir. Ayat yang terakhir pada halaman itu. Itu semua Luqman mengajari pertama ajaran tauhid. Jadi, Pak, mohon maaf, bukan hal-hal yang berupa mainan yang kita ajari kepada anak kita pertama kali. Ucapan la ilaha illallah yang kita ajarkan pertama kali kepada anak-anak kita. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mengajari tauhid, ajari salat. Ajari salat, kemudian ajari setelah itu rukun-rukun Islam yang lain, seperti misalkan yang berkaitan dengan salat, wudu, tayamum, mengusap di atas dua khuf, dan semisalnya. Ya, termasuk di dalamnya adalah bersuci. Masalah perempuan, misalkan anak perempuan. Jangan lupa ajari mereka tentang darah haid, darah nifas, dan darah istihadhah. Jangan lupa itu. Dan itu saya katakan kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Haram seorang perempuan tidak tahu permasalahan darah. Karena mereka sangat erat kaitannya dengan darah-darah yang mereka punyai. Yang ke-9, menemani anak. Ya, di zaman sekarang menemani anak sudah, wah, repot. Saya pernah mendapati curhatan orang tua, Ustaz, gimana ya keadaan kami? Saya kerja habis subuh langsung sudah keluar. Istri saya bahkan sebelum saya sudah keluar. Pulang-pulang sudah malam. Anak-anak masuk sekolah, pulang sekolah saya tidak tahu bagaimana. Maka saya katakan, ini keluarga apa? Keluarga yang begitu hampa. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik, temani anak kita. Dan usahakan, ini gadget kadang-kadang dia sebagai musibah, kadang dia sebagai nikmat. Anak kita sampai manggil, "Bah, bah, bah." Saya dipanggil abah oleh anak-anak kita. Saya, "Bah, itu puluhan kali kita sibuk dengan ini. Kadang ketawa sendiri, kadang senyum sendiri. Lupa dengan anak-anak kita." Maka coba kasih waktu untuk mereka yang kita tidak megang apapun. Megang gajah. Yang kita hadapi adalah anak-anak kita. Apa keluhanmu nak? Apa keperluanmu nak? Ayo kita berbicara, diskusi, musyawarah, dan semisalnya. Temani anak-anak kita. Yang ke berapa? 10. Pujian dan juga peringatan. Kaedah pujian dan peringatan. Jangan lupa, kadang orang tua sangat lihai, pintar memeringati anaknya kalau salah. Tapi tidak pintar untuk memuji anaknya kalau seandainya punya prestasi. Saya beri contoh kecilnya, Pak. Kakak memberikan minum kepada adiknya. Maka itu disanjung. Nah, Masya Allah, perbuatanmu bagus. Engkau telah memberikan minum kepada adikmu. Oh, berarti dia tahu. Oh, ini perbuatan baik menurut bapak saya. Sebagian orang tua sangat lihai kalau memberitahu anaknya tentang kesalahan. Nah, jangan begitu. Itu salah. Itu buruk. Itu jelek. Tapi tidak lihai untuk memberitahukan tentang pujian sanjungan kepada sang anak. Kemudian, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk daripada pengajaran yang baik, yaitu yang ke-11, panggilan yang baik. Ini sudah termasuk sebenarnya, tapi untuk kita jadikan sebagai nomor tersendiri, panggilan yang baik. Kemudian yang ke-12, yaitu mengajari dengan tahapan-tahapan, tidak langsung. Dalam bahasa Arabnya tadarruj. Ya, bertahap dalam mengajari. Saya melakukan ini, Pak. Anak saya kalau lagi ngafal Quran, saya suruh baca. Jangan dihafal. Dan saya pesan untuk anak-anak bapak, ya, pengalaman, lebih baik kita ajari anak kita dulu membaca Al-Quran sampai lancar sebelum disuruh menghafal. Sekarang kan lagi model anak-anak kecil sudah hafal Quran sekian gitu. Tapi dia gak bisa baca. Hafal kenapa? Karena orang tuanya mentalkinkan kepadanya. Tapi gak bisa baca. Ini bagus. Tetapi ada yang lebih bagus lagi, yaitu ajari anak kita baca Quran sampai dia lancar. Lalu setelah itu, dia proses baru menghafal. Kenapa? Kita akan mudah. Contoh misalkan, saya ajari anak saya, dia sudah bisa baca Quran lancar, ya, umur 4-5 tahun lancar sudah baca Quran, hatam Al-Quran itu, umur 4-5 tahun. Kemudian setelah ini, sekarang, saya cuma menjaga dia, baca ayat ini. Baca aja, baca. Baca dia puluhan kali baca. Satu ayat itu dia baca. Kita gak usah ngajari lagi cara baca. Karena dia sudah bisa baca. Dia baca puluhan ayat tanpa dihafal. Bacanya bukan puluhan ayat. Puluhan kali dalam satu ayat. Terus dia baca. Baca, baca, baca, baca, baca. Nanti tutup mushafnya. Suruh dia hafal, langsung dia hafal. Kenapa? Karena mata dan otak kita sangat mempunyai peran penting. Begitulah cara menghafal Quran, Pak. Jangan dimulai baca sekali, dua kali, empat kali, lima kali, langsung dihafal. Jangan. Baca per ayat puluhan kali. Jangan dihafal. Meskipun itu sudah sering kita dengar. Subhisma rabbikal a'la misalkan. Kita ingin menghafalnya di luar kepala. Bagaimana? Baca aja. Baca. Subhisma rabbikal a'la, subhisma rabbikal a'la. Terus baca. Dengan memperhatikan bacaan dan tajwidnya. Baca terus puluhan kali, tutup. Insya Allah tanpa kita niatan menghafal, sudah hafal. Karena mata kita melihat dan otak kita merekam. Begitu cara para ulama menghafalkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Ya, ini bapak ibu. Sudah yang keberapa itu? Ke-12. Ke-13. Kita berhenti di angka 13 lah ya. Sudah setengah 10. Yaitu. Nah ini. Bermain dengan anak, berlaku seperti kelakuan anak. Itu tidak mengurangi derajat orang tua. Ya. Misalkan lari-larian dengan anak, main putak-petak umpet dengan anak, enggak, itu tidak mengurangi derajat orang tua. Boleh saja. Ya, dan orang tua ingin seperti anak-anak kita ingin seperti itu orang tuanya. Ada anak yang tidak dekat dengan orang tuanya. Subhanallah, itu gimana keluarganya? Ya. Alangkah indahnya ketika sang bapak masuk, "Wah, bapakku," langsung. Itu bagaimana bisa seperti itu dekatnya? Karena orang tuanya memposisikan dia sebagai orang tua yang sangat dekat dengan anak-anaknya. Anak, orang tua ini bisa saya ajak main, kata sang anak. Tapi ada orang tua yang kadang-kadang dingin, ya. Kemudian kalau memerintah, perintah dengan suara yang keras. Dan perhatikan, Pak, ada kadang-kadang keadaan prioritas terbalik. Dengan ini saya tutup ya. Bagaimana prioritas terbalik? Misalkan, di luar rumah dengan orang sopan banget. Iya pak, ada apa pak? Bisa dibantu pak? Sopan banget. Di luar rumah kadang-kadang bisa ngobrol dengan kawannya lama, berjam-jam, ganti-ganti episode, ganti tema. Pertama tema pendidikan, nanti kemiskinan, nanti banjir di Jakarta, nanti politik akhir-akhirnya. Bisa ganti tema lama. Tapi kalau sudah masuk rumah, ngobrol dengan istri ini, perhatikan para suami yang sering ngobrol di kantor lama, ketawa terbahak-bahak. Tapi dengan istrinya, kawan hidupnya, ngobrol 5 menit habis itu tengkar. Betul apa betul? Ya. Ada sebagian kalau diingatkan, sebagian suami kalau diingatkan tentang istrinya, "Bos, gimana istrimu?" "Ah, udah deh, jangan ingetin itu. Capek saya dengernya." Jadi ingatan dia buruk tentang istrinya. Ada yang suami-suami seperti itu. Maka ada sebagian orang kadang-kadang di luar rumah begitu santunnya, dengan keluarganya tidak pernah santun. Kalau masuk ke rumah seperti harimau meraung-raung, minta sesuatu kepada istrinya tidak sopan. Ya, kadang-kadang, kayak persis di warteg, teh manis ya. Emang istri pembantu. Subhanallah. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka mudah-mudahan kajian tadi bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf kepada terutama kepada bapak dubes kita, Al-Ustadz Al-Fadhil Mustafa Hafizahullah ta'ala, bahwa kajiannya yang aturan jam 10 menjadi molor sampai jam 10.30. Dan itu pun tidak ada pertanyaan. Saya mohon maaf sekali. Tapi karena memang materinya agak panjang, mendidik anak bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya contoh-contoh tadi begitu banyak dalilnya. Dan kalau di dalam kajian menyebutkan dalil itu, pengajiannya tambah berkah. Karena yang kita sebutkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi waktunya tidak cukup. Mudah-mudahan catatan tadi cukup. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Sebelumnya saya ucapkan apa yang baiknya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada bapak ibu sekalian. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.